Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu ma yu'khadhu min al hadis, apa-apa yang bisa kita petik dari hadis atau manfaat atau faedah dari hadis yang disebutkan oleh Syekh Said Ruslan dalam kitabnya Syarah Adabul Mufrad. Sebagai tambahan dari faedah, disebutkan Ali Ibn Battal rahimahullahu ta'ala wa fihi, kata beliau, faedah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal 'asi la hurmata lahu, annal 'asi la hurmata lahu, bahwasanya orang yang bermaksiat itu tidak ada kehormatan baginya. Wa qad ajma'u 'ala anna al-ajnabiyya yuhram an-nadru ilaiha mu'minatan kanat aw kafirah. Dan mereka telah sepakat, para imam sepakat bahwasanya al-ajnabiyyah, wanita ajnabiyyah, wanita-wanita yang bukan mahram diharamkan untuk memandangnya. Sama saja dia itu wanita mukminah ataukah wanita kafirah. Tidak boleh. Harus menundukkan pandangan. Walau la annaha li syaniha saqatat hurmatuhu. Hanya saya karena kemaksiatannya, seperti dikisahkan dalam hadis, wanita tersebut telah melakukan satu kemaksiatan, hendak mengirimkan surat sebagai pengantar surat yang itu isinya membongkar dari rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemaksiatan. Saqatat hurmatuhu, maka gugur kehormatannya. Mahaddada Ali bitajridiha, apa yang Ali bin Abi Thalib mengancam wanita itu, bitajridiha, dengan melepas pakaiannya, dengan menelanjanginya, maka tidak ada kehormatan. Padahal tidak boleh melihat saja, enggak boleh, apalagi kalau melepas pakaiannya. Namun karena dia telah melakukan satu kemaksiatan, maka tidak ada kehormatan baginya. Kemudian berikutnya, al-isti'zan minal imam fil qatli, minta izin kepada imam fil qatl, di dalam membunuh. Wa adami tasarru al-fard, wa adami tasarru al-fard fihi, dan tidak boleh seorang itu terburu-buru di dalamnya begitu melihat orang melakukan satu perkara yang wajib padanya ditegakkan hukum had, langsung dia bunuh tanpa menyampaikan kepada imam. Nah, tidak, karena pelaksanaan hukuman had itu adalah di tangan waliul amr, di tangan penguasa. Maka Umar radhiyallahu taala anhu tidak langsung, tapi menyampaikan dulu kepada Rasulullah, "Da'ni ya Rasulullah, izin, biarkan aku Rasulullahku penggal leher orang ini." Inilah izinnya Umar, tidak langsung. Kalau sekiranya Rasulullah mengizinkan, ya akan dipenggal kepalanya oleh Umar. Dan beberapa kejadian Umar minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibiarkan membunuh seorang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kisah Al-Khuwaisirah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak adil. Ini antara faedah tambahan. Kemudian kita masuk kepada hadis, kepada bab berikutnya. Bab al-thani wal-ishrun ba'dal mi'ah, bab yang 182. Min sahih adabil mufrad, dari sahih adabil mufrad. Qala Imam al-Bukhari, babun man qala li akhihi ya kafir. Orang yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi, keponakannya Al-Imam Malik ibn Al-Imam Malik Suduq. Qala haddathana Malikun, Malik ibn Anas ibn Amir ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari Abu Abdullah, kunyah beliau termasuk dari salah satu imam madhab, Imam Madzhab Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Semua mereka kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, Imam di Madinah. Asal beliau dari Yaman, dari suku Himyar, kemudian menjadi imam, imam besar di Madinah, di kota Madinah. Dan madhab beliau, madhab Maliki, tersebarnya di daerah-daerah Maghrib, daerah-daerah Afrika, bukan malah di Madinah. Kalau di Madinah mazhabnya mazhab Al-Hanbali, bukan mazhabnya Maliki. Padahal Imam Malik imam di sana, namun tersebarnya daerah-daerah Afrika, di Maroko dan yang dekat dengan negara-negara tersebut. Rasul Muttaqin Thiqah Faqih, Dalam beliau meriwayatkan dari Thiqah dan sanad yang paling sahih di antara sanad-sanad yang ada yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Ashahul Asanid kulliha Ashahul Asanid kulliha sanad-sanad yang paling sahih seluruhnya adalah sanad dari Malik An-Nafi' An Ibn Umar. Ini Malik dari Nafi' Maula Ibn Umar dan Abdullah Ibn Umar. Inilah sanad yang paling sahih yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Ibn Malik ini termasuk dari kibar atba' tabi'in. Kibar atba' tabi'in dari tabaqah ketujuh disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau orang yang paling kuat dalam memegang sunnah. Qawam lil haq. Nasidda li ahlul bid'ah, keras terhadap ahlul bid'ah. Dan orang yang paling mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan dari Abi Salamah Al-Khuza'i kana al-Imam Malik Ibn Anas idza arada ay yakhruj apabila beliau ingin keluar di hadis menyampaikan hadis di majlis tawaddu'a wudhu as-shalah beliau berwudu dulu seperti wudunya untuk salat. Ini beliau karena beliau mengajar di Masjid Nabawi Madinah, imam di sana tahdits menyampaikan hadis, banyak murid-murid beliau di masjid. Kalau keluar menyampaikan hadis, beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Wala bisa ahsan thiyabi dan beliau memakai pakaian yang paling bagus dipilih dari sekian pakaian yang paling bagus dia pakai. Wala bisa qalan sawa dan dia memakai kopiah. Tidak kepalanya terbuka pakai kopiah atau tutup. Wa masata lihyatahu dan beliau menyisir merapikan jenggotnya. Tidak aut-autan. Jenggot yang lebat tapi dirapikan, disisir. Faqila lahu dikatakan kepada beliau tentang apa yang beliau lakukan itu. Faqal lalu beliau mengatakan uwakkiru bihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan seperti itu karena memuliakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang beliau sampaikan adalah ucapannya Rasulullah, maka dia pun memuliakannya dengan melakukan hal-hal tadi. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ma'an Ibnu Isa termasuk murid beliau Al-Imam Malik kana Al-Imam Malik idza arada ay yajlisa lil hadis adalah Al-Imam Malik apabila beliau hendak bermajlis untuk menyampaikan hadis iktasala beliau mandi akan mandi wa tabakhara kemudian dia membakar bukhur untuk mengharumkan pakaian dupa yang harum, wa tatayyab, dan dia memakai wangi-wangian. Fa in rafa'a ahadun sautahu fi majlisihi zabarahu. Kalau ada seseorang yang mengangkat suara di majlisnya, zabarahu, beliau menghardiknya, beliau membentaknya. Nah, Imam Malik, murid-muridnya tenang, gak ada yang ribut. Kalau ada yang ribut, dibentak, dihardik. Waqal, lalu dia mengatakan, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, tidak boleh kalian untuk mengangkat suara-suara kalian, atau janganlah, la tarfa'u, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengangkat suaranya ketika disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaranya lebih besar dibanding suara orang yang menyampaikan hadis, maka seolah-olah orang itu mengangkat suaranya di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membentak, karena beliau orang paling mengagungkan, memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak qaul-qaul beliau yang masyhur yang dinukil oleh a'immah dari Imam Malik dalam masalah manhaj dan masalah akidah, sampai disebutkan ada seorang yang masuk ke majlis, beliau bertanya tentang al-arsh, fakaif al-arsh, tentang kaifiyatul arsh. Beliau marah, suruh keluar, tidaklah kecuali ini mubtadi. Setelah dia jawab, nah, di antara ucapan beliau masyhur, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang dia mengadakan satu kebidahan, perkara-perkara baru, dan dia menganggapnya itu adalah satu kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah. Ada yang disembunyikan oleh Rasulullah, ada yang tidak disampaikan, ada yang kurang. Maka sungguh orang-orang yang membuat perkara baru yang dianggap itu bagian dari syariat, bagian dari ibadat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggapnya itu baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. فما لم يكن يوم يدين دينا فلا يكون اليوم دينا. Apa-apa yang tidak menjadi bagian dari agama di hari itu, di hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, فلا يكون اليوم دينا, maka tidak akan menjadi bagian dari agama pada hari ini di zamannya Imam Malik, apalagi sekarang yang tidak dikenal oleh sahabat, kemudian muncul di zaman kita sekarang ini berbagai macam ibadah-ibadah disandarkan kepada ad-din, maka sama sekali tidak akan bisa menjadi bagian dari ad-din yang dianggap taqarrub orang yang melakukan amalan tersebut. Al-Imam Malik menyatakan di zamannya saja itu tidak dianggap bagian dari ad-din, padahal masih dekat dengan kenabian, tidak ada 100 tahun jaraknya. Nah, ini Al-Imam Malik yang mengatakan innama ana bashar ukhti wa usid, aku ini adalah manusia, aku ini adalah hanya manusia, hanya seperti kalian. Ukhti wa usid, aku tersalah dan aku benar, kadang salah kadang benar. Fandur fi ra'i, maka lihatlah dari pendapatku. Faman wafaqa sunnah fakhudhu bih, lihatlah pendapatku, apa-apa yang mencocoki sunnah maka ambillah, ambillah itu. Naam, kullun nas yutrak wa yukhad qawluh illa sahibu hadzal qabr, kata beliau, setiap orang, setiap manusia itu diambil dan ditinggalkan pendapatnya kecuali pemilik kuburan ini. Dia menunjuk ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk diambil qaulnya. An Abdullah bin Dinar, naam thiqah tabi'in. An Abdullah bin Umar sahabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhihi kafirun faqad ba'a biha ahaduhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, siapa saja dari kalangan laki-laki, bukan hanya laki-laki, wanita juga termasuk, tapi alal aghlab, qala li akhihi, siapapun yang dia mengatakan kepada saudaranya kafir, ya kafir atau kafir, anta kafir, faqad ba'a bihima, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kekafiran itu kepada salah satu dari keduanya, imma saudaranya itu kalau memang benar-benar dia kafir, imma dirinya kalau sekiranya saudaranya yang dia katakan kafir itu bukanlah seorang kafir, muslim, maka kekafirannya kembali kepada dirinya. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Sa'id ibn Daud, Sa'id ibn Daud ibn Sa'id ibn Abi Zubair Abu Uthman Saduq lahu manakiran Malik qala haddatsana Malik ibn Anas Abu Abdullah ana Nafi'an, Nafi' Malik An-Nafi' an ibn Umar مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انا عبد الله ابن عمر بواسطه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره telah mengkhabarkannya, mengkhabarkan Nafi, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, اذا قال للآخر, apabila seseorang mengatakan kepada orang lain kafirun, kafir, faqad kafara ahaduhuma, maka sungguh telah kafir salah satu dari keduanya, إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق. Apabila yang dia katakan kepadanya itu kafir, faqad sadaqa, kalau memang dia benar, negara kafir. Kalau ucapannya jujur benar, maka orang itu kafir. Wa illam yakun kama qal, namun apabila apa yang dia katakan itu kepada saudaranya tidaklah benar, bukanlah kafir orang tersebut, faqad ba'a allazi qala lahu bil kufri, maka akan kembali kepada orang yang mengatakan kepada saudaranya dengan kekufuran. Nah, kembali kepadanya. Hadis ini juga hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Adapun untuk penjelasan dari hadis ini, insyaallah taala kita sampaikan pertemuan berikutnya. Pada kesempatan ini kita bacakan hadis dan dihafalkan hadis ini besok insyaallah taala. Anastabi bihadza qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafaddalu, hamidakumullah.